Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala al-mubawwidh rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Baik, kemudian yang terakhir di pertemuan ini termasuk hal yang saya anggap penting untuk kita semua saling ingat mengingatkan tentangnya, bahwa di dalam menerima ilmu dan mengambil ilmu itu ada etika dan adab di kalangan asal. Etika dan adab ini dijaga oleh para as-salaf rahmatullahi alaihim. Mereka mempelajari etika tersebut sebagaimana mereka mempelajari Al-Quran maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya. Dan bagi seorang penuntut ilmu yang ingin mempelajari ilmu agama, dia harus menempuh jalan-jalan menuntut ilmu itu. Dan bagaimana cara para ulama salaf di dalam menerima ilmu, dalam mempelajari ilmu, agar supaya seseorang dimudahkan langkahnya dalam menuntut ilmu dan dimudahkan di dalam memahami ilmu. Dan sering kita dengar fenomena dari berbagai kalangan dari para penuntut ilmu, adanya sebagian yang mengeluhkan terasa lambat di dalam memahami ilmu, atau pelajaran yang dia pelajari hanya terbatas pada bab-bab tertentu. Ini semuanya terjadi salah satu sebabnya karena kadang tidak memelihara etika yang dikenal di kalangan para ulama di dalam mengambil ilmu itu. Ya. Maka di antara hal yang penting di dalam mengambil ilmu ini patut untuk kita ketahui, bahwa ilmu agama itu harus diambil dari mulut guru. Harus diambil dari mulut guru. Ini asal di dalam mengambil ilmu. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengajarkan ilmu kepada para sahabatnya secara langsung. Dan para sahabat menerima ilmu itu langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu membaca Al-Qur'an? Ya. Ataupun hadis, mengambil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jabir bercerita tentang salat istikhara misalnya. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikhara fil amri kulliha bil amri kullihi. Ya. Kama yu'allimuna as-surata min al-Qur'an. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari kami untuk salat istikhara pada segala perkara sebagaimana beliau mengajarkan kepada kami sebuah surah dari Al-Qur'an. Demikian pula Ibnu Mas'ud bercerita bahwa Nabi mengajarkan kepada mereka at-tasyahud sebagaimana mengajari surah dari Al-Quran. Menunjukkan bahwa Rasulullah langsung menyampaikan kepada para sahabatnya. Maka harusnya ilmu itu demikian langsung diterima dari para ulama, dari orang-orang yang berilmu, diambil dari guru. Iya. Dan kalau kita membaca biografi para a'immatus salaf, para imam as-salaf, nampak dalam biografi mereka bahwa mereka ini mempunyai guru yang sangat banyak. Ya, mempunyai guru yang sangat banyak. Imam Ahmad gurunya lebih 1,000. Demikian pula Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Ya. Dan pada setiap ulama terdahulu, kalau dijumlah gurunya, subhanallah, jumlahnya sangat banyak sekali. Ya. Ini adalah hal yang dimaklumi. Hal yang dimaklumi di kalangan as-salaf. Ya. Kata sebagian para ulama rahimahumullahu taala, yaitu al-Imam Al-Auza'i rahimahullah, beliau berkata, kana hadzal ilm kariman yatalaqqahu ar-rijalu bainahum, falamma dakhala fil kutubi dakhala fihi ghairu ahlihi. Tetapi beliau, sungguhnya ilmu ini tadinya adalah hal yang mulia, sangat agung, diambil oleh kaum lelaki di antara mereka, maksudnya langsung diambil, diterima langsung. Begitu ilmu ini masuk di dalam buku, maksudnya begitu ilmu ditulis dalam buku, akhirnya masuk di dalam mempelajari ilmu ini selain daripada ahlinya, selain daripada ahlinya. Iya. Jadi demikian dari masa as-salaf. Dan Al-Auza'i rahimahullah ini dari tingkatan tabi'ut tabi'in. Jadi di akhir tingkatan generasi yang ketiga Al-Imam Al-Auza'i. Dan beliau sebutkan bahwa ilmu tadinya langsung diambil. Begitu tertulis ilmu ini di buku, akhirnya masuklah di dalamnya orang yang bukan ahlinya. Ya. Masuk di dalamnya orang yang bukan ahlinya. Ya. Sehingga nampaklah kadang ada orang yang menyampaikan ilmu dan tidak mempunyai akhlak, kadang tidak memiliki rasa takwa. Sebab dia tidak mengambil dari seorang guru yang bisa dijadikan sebagai figur panutan. Dia melihat ketakwaannya, kesolihannya. Iya. Jelas ya? Dan kadang ada yang mengambil dari ilmu, ya, dia keliru di dalamnya. Disebabkan karena apa? Disebabkan karena dia tidak mempelajarinya melalui jalur guru. Ya. Akhirnya dia salah di dalam hal tersebut. Ya. Dan harus diketahui bahwa para ulama kita sangat bersemangat sekali mengambil itu, mengambil ilmu itu langsung dari para guru. Nah, ya, dimaklumi kisah salah seorang ulama, kalau saya nggak salah, Abu Ishaq Asy-Syirazi. Dia mengambil, ya, beliau ini adalah seorang guru, punya banyak murid. Dan salah seorang muridnya, dia ahli dalam bidang bahasa. Maka suatu hari Abu Ishaq berkata kepada murid yang ahli ini, saya ingin belajar kepadamu kitab ini. Dia sebut bukunya. Maka sang murid pun membawa buku tersebut pada Abu Ishaq. Setelah itu Abu Ishaq menerimanya, kemudian beliau turun dari kursinya. Beliau duduk di bawah dan beliau berkata kepada muridnya, kamu naik ke atas kursi. Ya. Sekarang beliau adalah murid dan dia adalah apa? Guru. Kemudian Abu Ishaq membaca buku itu dan mempertanyakan apa yang perlu beliau tanyakan. Perhatikan ya, bagaimana akhlak mereka di dalam belajar dan mengambil dari para guru. Iya. Dan kadang seorang imam seperti Imam Malik rahimahullah, kitab Muwatta beliau itu ditulis oleh banyak manusia dan sudah tersebar di berbagai penjuru negeri. Bersamaan dengan itu, para ulama tetap datang kepada Imam Malik membawa kitab Al-Muwatta, membaca langsung kitab itu kepada Imam Malik. Jelas ya? Kenapa? Sebab itulah cara menuntut ilmu di kalangan as-salaf. Jadi mereka baca buku, wahai imam telah menceritakan kepada engkau si fulan dan si fulan, terus kalau Imam Malik diam, itu artinya riwayatnya sudah benar. Karena Imam Malik berkata iya, benar. Dan kalau beliau diam, itu juga sudah menunjukkan pembenaran. Ya. Ini yang dilakukan oleh sejumlah para ulama yang datang kepada Imam Malik. Dan kadang sebelumnya mereka sudah menghafal seluruh riwayat Imam Malik dalam Al-Muwatta, baru mereka datang kepada Imam Malik. Iya. Dan dimaklumi kisah Imam Tirmidzi rahimahullah, yang beliau ketika melakukan perjalanan, beliau sudah menyiapkan di atas kendaraan beliau buku-buku, ya, yang harus dia perdengarkan nanti kepada penulisnya langsung. Maka di tengah jalan beliau berjumpa dengan seorang guru. Kebetulan Imam At-Tirmidzi mengingat bahwa guru ini dia punya 2 jilid riwayat. Maka Imam At-Tirmidzi periksa bukunya, periksa bekalnya, ternyata buku tersebut kelupaan oleh beliau, tidak dibawa. Ya. Maka Imam At-Tirmidzi tetap mendatangi. Kata beliau, bukunya saya lupa, tapi tidak ada masalah. Sebab 2 buku itu saya sudah hafal. Ya. Saya sudah hafal. Maka Imam At-Tirmidzi membaca riwayat itu dari awal sampai akhir. Maka sang guru berkata, oh barangkali kamu sudah pernah mendengar dari saya. Masa kamu bisa hafal semuanya? Ya. Maka guru tersebut berkata, kalau begitu saya akan mencoba kamu. Maka ia membawakan beberapa hadis selain daripada riwayat yang ada di dalam buku. Ya. Saya lupa berapa hadis yang disampaikan, apakah 20 atau 50 hadis. Kemudian Imam At-Tirmidzi mengulanginya tanpa salah 1 huruf pun. Ya, ini menunjukkan hafalan mereka. Tapi sini perhatikan, mereka sudah menghafal riwayatnya tapi tetap membacakannya kemana? Ke guru. Ya. Kalau ada kesalahan akan diluruskan oleh guru. Akan diluruskan oleh guru. Ya. Nah, dan disinilah kedetailan ilmu itu. Ketika seorang membaca kalimat-kalimat, harus diluruskan bacaannya. Harakatnya apa? Di fathah atau di kasrah atau di dhamma? Apalagi yang berkaitan dengan nisbah. Nisbatnya ini bagaimana cara membabitnya? Ya. Nah, Alhamdani dibaca Alhamdani atau Alhamadani. Ya, misalnya. Ini harus dibedakan. Dan ini tidak bisa dibedakan kecuali kalau dia duduk dengan siapa? Dengan guru. Guru ini akan meluruskan bacaan. Ya. Akan meluruskan apa? Bacaan. Dan di antara hal yang paling penting jika seorang belajar dari guru adalah dia mengambil akhlak dari guru tersebut. Ya. Karena itulah bagi siapa yang berguru, hendaknya dia memilih guru yang memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, guru tersebut akidahnya adalah akidah yang lurus. Dia berakidah dengan akidah yang lurus. Kemudian yang kedua, guru ini manhajnya adalah manhaj yang benar. Kemudian yang ketiga, guru tersebut ya, adalah guru yang memang nampak darinya dia cinta kepada umat dan menasihati umat. Jelas ya? Ini kriteria orang-orang yang kita menimba ilmu darinya. Kita mengambil ilmu darinya. Iya. Maka ketika seorang duduk kepada guru, ya apalagi kalau gurunya misalnya di masa ini dia berguru kepada ulama besar misalnya, iya, maka dia akan melihat akhlak mereka dan melihat bagaimana alim ulama itu berbicara, menyikapi kejadian-kejadian yang terjadi, iya, kapan mereka berbicara, kapan mereka diam. Ini semuanya ilmu, ya. Kemudian di dalam menguraikan sebuah masalah, kadang seorang guru memaparkan masalah ini dengan cara A, guru yang lain memaparkan dengan cara B. Kesimpulannya sama. Kesimpulannya apa? Sama. Ya, bagi seorang penuntut ilmu, walaupun kesimpulannya sama, tapi dua metode memaparkan yang beda, maka ini akan membuat ilmunya semakin kuat. Pemahamannya akan semakin apa? Semakin lurus. Ya, jelas ya? Nah, dan ini dari manfaat seseorang itu mengambil dan menimba ilmu dari banyak guru. Ya. Dan ketika seorang berguru, dia mulai dari yang terdekat. Ya, dia mempersiapkan, mempelajari ilmu yang penting dia pelajari, mulai dari siapa yang berada di sekitarnya. Ya. Kalau tidak di daerahnya, dia pindah ke daerah lain yang dekat. Nah, ya, dan alhamdulillah, ya, kita di apa di Indonesia ini, ya, ada sejumlah para penuntut ilmu yang mungkin kita mengambil ilmu dari mereka, para guru yang juga duduk dengan para ulama menimba ilmu dari orang-orang yang berilmu, ya, maka kita mulai dari para penuntut ilmu yang berada di sekitar kita. Kalau dia punya kemampuan untuk belajar langsung pada orang yang lebih berilmu, ya, maka ini adalah hal yang baik. Tapi sering saya melihat, ya, sebagian dari penuntut ilmu dipermainkan oleh syaitan di dalam masalah ini. Karena sebagian penuntut ilmu, oh saya mau belajar saja ke Yaman, oh saya mau ke Saudi Arabia belajar. Ya. Akhirnya dia di Indonesia malas belajar, ini belajar, ya. Berjalan bertahun-tahun, tidak juga dia ke Yaman, tidak juga dia ke Saudi. Apa yang dia dapatkan? Ya. Ini permainan dari syaitan. Dan ini metode yang keliru dari seorang penuntut ilmu. Seorang penuntut ilmu itu memanfaatkan waktu semaksimal mungkin. Ya. Sehingga dari kebiasaan as-salaf, kalau mereka berjumpa dengan orang yang lebih berilmu dari mereka, mereka memanfaatkan waktu, mereka bertanya, menimba ilmu dari orang yang lebih berilmu darinya. Kalau mereka berjumpa dengan orang yang semisal dengannya, selevel, maka mereka saling ingat mengingatkan, saling mudakar. Ya, ilmu yang mereka sama-sama sudah pelajari. Kalau mereka berjumpa dengan orang yang di bawahnya, mereka memberikan manfaat dan faedah ilmu. Ya. Maka harusnya ini yang digunakan. Ini yang digunakan. Ya. Dan seorang berusaha menekuninya. Ya. Jangan sekali-sekali dia menelantarkan waktu. Melantarkan waktu. Ya. Dan seorang penuntut ilmu hendaknya menghindari dari kata saufa wa saufa. Nanti saya akan begini dan saya nanti akan begini. Sebab kalimat nanti ini, ya, mengundur waktu. Ini adalah hal yang membahayakan bagi seorang penuntut ilmu. Nah, maka kapan ada kesempatan, segera dia menggunakan kesempatan tersebut. Dia gunakan kesempatan tersebut. Iya. Kemudian di antara etika yang perlu saya jelaskan di sini di dalam menimba ilmu, bahwa di dalam menuntut ilmu itu harus ada tadarruj. Ya, harus bertahap dalam menimba ilmu. Ya. Kalau yang pertama tadi mengambil dari siapa? Dari guru. Ya. Kata sebagian para ulama, "Man dakhala fil ilmi wahda kharaja wahda." Siapa yang masuk dalam ilmu sendirian, maka dia akan keluar sendirian. Ya. Jelas ya? Dia akan keluar sendirian. Ya. Inilah kadang sering terjadi keanehan-keanehan dalam pemahaman, pemikiran, ya, karena dia tidak mengambil ilmu dari sumber yang benar. Tidak mengambil dari guru, terlalu banyak membaca sendiri. Ya. baca sendiri, akhirnya yang terjadi apa? Dia keliru di dalam memahami. Ya belum lagi sekarang, ya buku-buku yang dicetak itu banyak yang salah-salah cetak. Dari mana dia tahu kesalahan-kesalahan cetaknya? Hah? Apalagi kalau yang dia baca terjemahan. Ya. Kalau sudah penerjemahnya tidak paham apa yang dia terjemahkan, ya maka yang membaca terjemahan akan lebih tidak paham lagi. Ya. Kalaupun dia paham, dia akan keliru karena memang asalnya si penerjemah salah memahami. Jelas ya? Ya. Jadi ini yang repot. Ya saya pernah melihat sebuah tulisan, saya baca di internet. Ya, ada seorang syekh memberi ceramah. Kemudian ceramahnya ditranskrip dalam bahasa Inggris. Ya. Kemudian transkripnya dalam bahasa Inggris ditranskrip lagi ke dalam bahasa Indonesia. Ya. Ini kira-kira ilmu yang didapatkan bagaimana modelnya? Hah? Ucapan syekhnya sudah diterjemah, ini sudah makna sudah masuk ke dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya dimaknakan lagi dalam bahasa Indonesia. Ya. Kira-kira akan berapa banyak kesalahan yang terjadi? Hah? Maka ini bukan metode yang bagus dalam menuntut ilmu, hendaknya dihindari hal-hal yang seperti ini. Jelas ya? Hindari hal-hal yang seperti ini. Banyak contoh di kalangan ulama terdahulu, ya teguran mereka terhadap orang-orang yang hanya belajar dari buku. Ya. Hanya belajar dari buku. Sejumlah penulis diperingatkan akan bahaya tulisannya karena dia hanya membaca sendiri, tidak mengambil dari guru. Tidak mengambil dari guru. Akhirnya muncul pemahaman-pemahaman yang aneh. Tidak pernah didengar oleh para ulama. Tidak pernah dilihat di kalangan para ulama. Nah, disebutkan ada seorang yang membaca hadis di dalam Sahih Muslim. Hadisnya di Sahih Muslim berbunyi, Al-habbatus sauda shifa'ul likulli da' illa sam, illa al-maut. Habbatus sauda itu adalah obat bagi segala penyakit. Kecuali apa? Kecuali kematian. Ini orang karena dia baca sendiri, ya di bukunya itu bukan tertulis habbatus sauda. Ya habba kan pakai ba-nya satu titik. Ternyata di bukunya ada dua titiknya. Jadi bacanya al-hayyatus sauda. Ya. Tahu artinya al-hayyatus sauda? Ya, ular hitam. Ya. Kalau yang pertama dari al-habbatus sauda, jinten hitam, ya. Habbatus sauda kan paham. Ya, dia obat untuk segala penyakit. Karena ba-nya berubah jadi ya, akhirnya berubah artinya al-hayyatus sauda. Ular hitam adalah obat untuk segala penyakit kecuali kematian. Akhirnya orang yang baca buku ini dia cari ular hitam dia makan. Ya, mata matilah dia. Ya. Nah, ini kisah disebut dalam sebagian buku, ya, dan saya sendiri mendengarnya dari guru kami Syekh Shalal Fauzan, ya. Dan beliau berkata setelah apa membawakan kisah ini, beliau berkata, lihat orang ini, dia dibunuh oleh kejahilannya sendiri. Ya. Ini akibat karena dia apa? Ya, karena baca sendiri. Jelas ya? Ada lagi orang yang tiap kali dia pergi sholat, dia bawa kampak dan bawa pisau, dia tancapkan di depannya. Ya. Tiap kali pergi sholat, bawa kampak, bawa pisau. Ya, orang-orang heran. Loh, kenapa tiap kali sholat bawa kampak, bawa pisau? Ya. Maka dia berkata, ini hadis. Ya. Ini hadis dari Rasulullah SAW. Ya mungkin kalau dia bahasakan lagi, ini riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Baik, apa hadisnya? Memang betul hadis. Hadisnya di dalam Sahih Bukhari dan Muslim itu bunyinya, "Idza ataitu musallata fa'tuha bisakinatin wa waqar." Itu konteksnya dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Apabila kalian datang ke salat, maka datanglah bisakinatin, dengan tenang, wa waqar, dan dengan tidak tergesa-gesa. Dia salah tulis di bukunya, tertulis bisikinin wa fa'zin. Ya. Datangilah dengan membawa pisau dan membawa kampak. Akhirnya tiap kali pergi salat bawa pisau, bawa kampak. Ya. Jelas ya? Dan ini kekeliruan-kekeliruan. Ya. Kalau dalam masalah yang seperti ini mungkin agak ringan kekeliruannya. Tapi kalau dalam masalah akidah, Kekeliruannya bagaimana? Ya. Dan ada orang-orang yang keliru dalam memahami, akibatnya karena apa? Dia membaca sendiri. Ya, membaca sendiri. Karena itu ilmu itu diambil dari guru. Ya. Baik. Jadi setelah kita memahami diambil dari guru, yang kedua, ilmu itu diambil secara bertahap. Secara tadarruj. Iya. Kata Az-Zuhri rahimahullah dan selainnya dari para ulama salaf, ya, man akhadha al-ilma jumlatan dhahaba anhu jumlah. Siapa yang mengambil ilmu itu sekaligus, maka ilmunya juga akan pergi sekaligus. Ya. Jelas ya? Diambil sekaligus, maka pergi sekaligus. Ya. Maksudnya ambil ilmu sedikit demi sedikit. Ilmu itu dituntut dan dipelajari bersama dengan hari dan waktu. Ya. Jelas ya? Diambil sedikit demi sedikit, bertahap. Mulai dari ilmu yang kecil sebelum ilmu yang besar. Dan itu sifat ar-rabbani. Ya Allah perintah dalam Al-Quran, walakin kunu rabbaniyina. Akan tetapi, jadilah kalian sebagai orang-orang yang rabbani. Dan rabbani ini ditafsirkan oleh Al-Bukhari di dalam sahihnya. Beliau membawakan ucapan Ibnu Abbas bahwa rabbani alladhi yu'allimun nas sigar al-ilm qabla kibarihi. Adalah orang yang mengajari manusia ilmu yang kecil sebelum besarnya. Ilmu yang kecil sebelum ilmu apa? Yang besarnya. Jadi sekarang kalau ada yang ingin mempelajari ilmu, ya dia lihat dulu apa keperluannya terhadap ilmu itu. Ilmu apa yang dia pelajari? Harus bertahap. Jelas ya? Tadi saya sudah terangkan, ilmu itu ada yang fardu ain dan ada fardu apa? Kifayah. Dia dahulukan yang fardu ain yang dia tuntut, yang mengangkat kewajibannya. Nah, kalau dia sudah mengangkat kewajibannya, maka sekarang dia ingin menuntut menjadi penuntut ilmu. Ya. Yang pertama yang dia lakukan, ya, adalah dia mengambil alat untuk ilmu itu. Ya. Untuk sampai kepada ilmu ada alat-alatnya. Dia harus mengerti ilmu bahasa Arab. Ya. Ilmu bahasa Arab ini ada beberapa cabang ilmu di dalamnya. Ya. Ilmu bahasa Arab ada 12 cabang atau 14 cabang. Ilmu nahwu, ilmu sharaf ini 2 cabang darinya. Dan ini ilmu penting dipelajari supaya seorang bisa memakai dan memahami bahasa apa? Bahasa Al-Quran dan hadith Rasulullah SAW. Iya. Apa yang disampaikan dari agama, dari ayat-ayat maupun hadith, ya, penyampaiannya itu hanyalah makna dari ayat dan hadith. Itu penerjemahan makna. Kalau dia ingin mengetahui hakikat dari lafadznya, maka dia harus belajar bahasa Arab. Harus belajar apa? Bahasa Arab. Ya. Karena itulah berbeda, ya, rasa takut seorang alim ulama kepada Allah dan rasa takut orang yang bukan ulama. Itu berbeda. Jelas ya? Orang yang betul-betul mengerti, ya, akan ilmu agama, itu rasa takutnya lebih besar daripada orang yang tidak mengerti kedetailannya. Nah, jadi dia berusaha mulai dengan mengambil ilmu alat, belajar bahasa Arab. Ya. Kemudian kalau ingin dia belajar fikih, dia belajar ilmu usul fikih. Dia ingin belajar tafsir, dia belajar ilmu ulumut tafsir. Ya. Jelas ya? Dia mengambil alat-alatnya. Ini setelah dia mengambil ilmu yang merupakan kewajiban. Nah, sambil dia belajar ilmu alat, dia hendaknya menghafal Al-Quran dan menghafal hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalau saya bagi-bagi ilmu itu, saya bisa memberikan contoh-contoh bagaimana cara bertahap. Ya. Saya beri contoh misalnya dalam ilmu akidah. Ya. Ilmu akidah seorang bisa memulai dengan buku yang dasar Al-Qawaidul Arba, misalnya 4 kaidah dasar dalam bertauhid. Dia selesai 4 kaidah ini. Ya, sebab kalau dia paham 4 kaidah ini, dia bisa membedakan antara tauhid dan kesyirikan. Antara agama Rasulullah dan agama kaum musyrikin, secara global dia bisa bedakan. Setelah itu dia pindah mempelajari tiga landasan utama, salah satu usul. Ya. Agar supaya dia tahu bagaimana menjawab tiga pertanyaan para malaikat di alam kubur. Jelas ya? Kemudian dia hendaknya belajar kitab Tauhid. Ini kalau dia sudah selesai kitab Tauhid, dia akan mengerti bagaimana Tauhid itu secara terperinci dan bagaimana syirik itu secara terperinci. Jelas ya? Nah, kalau dia ingin lebih lengkap lagi setelah itu, maka dia belajar kasbus syubhat. Supaya syubhat-syubhat kaum musyrikin, dia mampu untuk menjawabnya. Jelas ya? Ini empat tahapan di tauhid ibadah. Kalau tauhid secara umum, ya, mulai baca dari Aqidah Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Selesai membaca Aqidah Wasithiyah, dia boleh pindah ke buku-buku akidah yang lainnya. Buku-buku akidah yang lainnya. Jelas ya? Nah, dan buku-buku akidah sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Jadi ini tahapan-tahapan seorang itu belajar. Iya. Jadi jangan sampai ada yang sudah apa namanya bertahun-tahun ngaji, ya. Ada yang sudah 4 tahun, ada yang sudah 10 tahun bahkan. Ketika ditanya, "Kamu sudah pernah belajar Qawaidul Arba?" "Waduh, afwan Ustaz, belum pernah selesai." Ya. Nah, ini kendala. Ya. Dan seorang penuntut ilmu tidak boleh membiarkan dirinya seperti itu. Dia harus punya target. Hah? Harus punya target. Ya. Dia menyelesaikan buku ini. Kalau dia tidak hadir di pengajian, maka sekarang alhamdulillah banyak kemudahan. Dia bisa mendengarkan CD rekaman. Dia duduk waktu khusus, dia mendengar. Kalau ada kesulitan, dia langsung hubungi guru yang mengajar itu. Ya, sekarang banyak kemudahan. Dia bisa telepon. Ya kan? Banyak kemudahan, alhamdulillah. Ya. Agar supaya ilmu yang dia terima itu benar. Ya. Kalau ingin lebih baik lagi, dia sisihkan waktunya. Sekarang pondok-pondok pesantren banyak. Ya. Dia sisa hubungi, ya. Pondok-pondok pesantren itu cari ustaz. Jadi kata ustaz, "Saya ada waktu satu pekan, saya ingin datang ke tempat antum, saya ingin belajar buku ini. Ada waktu atau tidak? Saya datang." Kalau dia kan, maka dia bisa gunakan waktunya untuk apa? Untuk belajar dalam masa itu. Jelas ya? Ya harus punya semangat dan harus bisa mengatur waktu. Ya. Kalau dibiarkan berlalu, maka akan berlalu hari demi hari. Ya Masya Allah, hadir pengajian, ta'lim, ya adalah perbuatan yang bagus. Amalan ibadah insya Allah. Ya. Tapi kalau tidak teratur, maka ini kurang bermanfaat. Kata seorang penyair yang bijaksana, "Wa musyattatil azamati tunfiqu umruha hayrana la dhafarun wala ikhfaqu." Ada orang yang memecah belah semangatnya, kerjaannya, ya. Dia menghabiskan umurnya. Hanya keheranan saja, tidak ada keberhasilan. Ya. Tidak ada keberhasilan. Dan ini masalah bagi seorang penuntut ilmu. Jangan dibiarkan. Ini contoh ya, tahapan-tahapan dalam akidah misalnya, mempelajari akidah. Dia ingin belajar bahasa Arab. Ya. Kita di Indonesia, Masya Allah, punya banyak metode yang ringkas, ringan. Ya. Sebagian ustadz-ustadz kita ada yang punya metode, apa, satu bulan bisa baca kitab gundul. Ini Masya Allah ya. Ya hal yang disyukuri. Ya. Dia mulai dari yang dasar ini. Kalau sudah ada bekal dasarnya, sudah masuk di tahapan awal. Sebab itu belum masuk tahapan. Masuk di tahapan awal, dia belajar Al-Ajurumiyah. Ya. Selesai Al-Ajurumiyah, dia bisa pindah ke Mulhatul Irab, karya Al-Hariri. Ya, dan kadang kawan-kawan kita memakai buku, apa? Al-Mutammima Al-Jurumiyah. Itu juga tidak apa-apa, boleh. Setelah itu pindah ke Qatrun Nada. Setelah Qatrun Nada, dia silakan belajar syarah Ibnu Aqil. Alfiyah Ibnu Malik dengan syarahnya Ibnu Aqil. Ini sudah tahapan bagus. Tahapan apa? Tahapan yang bagus dalam mempelajari ilmu. Jelas ya? Ilmu bahasa Arab. Dia ingin belajar ilmu tafsir. Dia harus mengambil dulu ilmu-ilmu alatnya. Ya. Dia mengambil ilmu alat. Ilmu alat, dia perlu belajar ilmu ulumul Quran. Ada muqaddimah tafsir karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah bagus. Ada mandhumah Zamzami karya Suyuti juga bagus. Dalam muqaddimah ilmu tafsir. Ya. Kalau dia ingin meningkat lagi, dia silahkan baca. Ya. Alif Qan karya Suyuti, atau dia baca apa? Al-Burhan karya Zarkashi. Ya. Di dalam ilmu ulumul Quran. Setelah itu dia masuk ke tafsir. Ya. Kalau dia sudah ingin masuk ke tafsir, ya, maka dia masuk membaca ilmu tafsir yang ringkas. Yang paling ringkas dan bagusnya, ya, yang ada di masa kita ini, itu adalah karya Asy-Syeikh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah. Ya. Taisir Kalimur Rahman. Nah, ini yang paling ringkas dan indah sekali. Kalau dia sudah baca buku ini, silahkan dia baca tafsir Ibnu Katsir. Ya. Kalau dia ingin meningkat, silahkan dia baca tafsir Ibnu Jarir. Jelas ya, ini tingkatan-tingkatan. Nah, dia ingin belajar ilmu mustalah hadith. Ilmu mustalah hadith, ya, silahkan baca kitab, bermula dengan kitab Al-Baikuniyah, ya, yang memperkenalkan 33 jenis ilmu hadith. Cabang ilmu hadith. Setelah itu baca Nukhbatul Fikr. Ya, setelah baca Nukhbatul Fikr, dia pindah lagi. Ya. Ikhtisar Ulumul Hadith karya Ibnu Katsir. Dia ingin lebih tinggi lagi, silahkan dia baca Alfiyah Al-Iraqi. Atau dia baca Muqaddimah Ibnu Salah. Sebelum Alfiyah Ibnu dia baca Muqaddimah Ibnu Salah. Itu adalah hal yang bagus. Ini tahapan-tahapan. Itu ilmu mustalah hadith. Kalau ingin belajar ilmu hadithnya, ya, mulai dari Arba'in Nawawiyah. Setelah Arba'in Nawawiyah, belajar Umdatul Ahkam. Setelah Umdatul Ahkam, belajar Bulughul Maram. Setelah Bulughul Maram, belajar apa? Muntaqal Akhbar. Ya. Setelah itu silakan dia baca Kutubus Sittah. Dia membaca apa? Kutubus Sittah. Ini tahapan-tahapan. Nah. Dia ingin belajar fikih. Dan sebelum fikih ada ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih banyak ilmu-ilmu alat yang mudah. Ya, kalau kita ingin mudah untuk gaya sekarang ini, silakan baca al-usul min ilmi al-usul karya Syekh Ibnu Utsaimin. Dan kalau ingin meningkat, baca al-warafat. Dan ada sebelumnya yang lebih ringkas lagi, buku Syekh Abdurrahman As-Si'di, bagus sekali ringkasan dalam usul fikih. Setelah al-warafat, dia bisa meningkat ke buku yang lainnya. Iya. Dia bisa meningkat ke buku yang lainnya. Seperti dia membaca misalnya buku Ibnu Qudamah dalam dalam usul. Ya. Dan ilmu usul itu tidak harus seorang terlalu banyak mempelajarinya. Cukup dia mengambil bagian darinya dan tidak usah terlalu banyak mendalam di dalamnya. Iya. Sebab ada hal-hal yang kadang perlu diperhatikan. Dan ini pembahasannya diingatkan oleh para ulama ahli usul yang kuat di dalam bidang akidah. Nah, kalau dia ingin belajar fikih, ya silahkan dia buka ringkasan-ringkasan fikih. Ya, kalau ingin mulai misalnya, baca misalnya Adabul Masyi ila Shalah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini diantara ringkasan fikih yang sangat indah. Ya. Ingin ringkasan lebih lengkap daripada itu, silahkan baca Ad-Durrul Bahiyah karya Syaukani, atau dia membaca Minhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di. Ingin lebih lengkap daripada itu, silahkan dia baca Umdatul Fiqh karya Ibnu Qudamah. Ya. Ingin dia lebih lengkap daripada itu, ada tingkatan-tingkatan di atas. Jelas ya? Semuanya ada tahapan-tahapan. Ya. Dalam mempelajari ilmu. Maka demikianlah ilmu itu, semuanya dengan bertahap. Ya. Dengan tahapan-tahapannya. Dan yang diinginkan dari setiap penuntut ilmu, dia punya semangat dan menyisihkan waktu khusus dia belajar. Ya, jangan diganggu di waktu itu untuk belajar. Nah, sebab kadang kita di dalam kehidupan ini, kita harus menyadari kita sering mengecilkan arti dari menuntut ilmu ini. Ya, kadang kita kalau pekerjaan untuk kehidupan kita, waktu kerja nggak boleh terganggu. Dari jam sekian sampai jam sekian harus kerja. Ya. Kenapa dia tidak menyisihkan waktu walaupun seperempat jam dalam satu hari, di situ harus belajar, enggak boleh diganggu dengan kegiatan lain. Iya kan? Ini hanya pengaturan waktu. Dan seorang penuntut ilmu harus pandai ya untuk mengaturnya. Dan salah satu bentuk keberhasilan dalam menuntut ilmu adalah kepandaian dalam mengatur waktu. Ya, dan ini harus ditekuni oleh seorang penuntut ilmu. Nah, maka ini sebagian dari etika-etika yang kadang seseorang kurang memperhatikan etika-etika ini akan menghambat langkahnya di dalam menuntut ilmu. Ya. Alhamdulillah, antum bisa membuat ya, setelah mengetahui urutan-urutan dalam menuntut ilmu ini, sisa mengatur waktu saja. Ya, sekarang ingin bikin daurah, ya. Kita sudah belajar misalnya kemarin akidah Abu Hatim dan Abu Zurrah. Ingin membuat daurah yang lain dengan kitab fikih yang lainnya, sisa silakan diatur waktunya, sisa cari siapa pematerinya dari apa? Para penuntut ilmu yang banyak ya di tengah-tengah kita. Jelas ya? Maka hal ini bisa akan membuka wawasan kita dan insyaallah hanya beberapa tahun dan akan terlihat perkembangan ilmu pada diri-diri kita masing-masing. Ya. Maka ini saya kira beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini. Ya. Sebenarnya ada sudut-sudut tertentu yang kelihatannya penting untuk diterangkan tapi waktu agak membatasi kita. Ya, semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk seluruh hadirin. Ya, wallahu taala alam.